Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yud'imuni wa yaskini wa idza maridtu fahuwa yashfin, wassalatu wassalam ala imamil muttaqin sallallahu ala alihi wa sallama ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab membesuk orang sakit, dianjurkan membesuk orang yang tidak sadarkan diri. Sebagaimana sebagian orang tidak mau membesuk orang sakit yang tidak menyadari lagi siapa orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti orang yang mengalami kondisi koma, yaitu pingsan yang terus-menerus, atau orang yang sudah tidak memiliki kesadaran lagi dalam waktu yang lama, dengan alasan karena orang sakit tersebut tidak menyadari dengan keberadaannya dan tidak merasakan dengannya, sehingga tidak perlu untuk menziarahinya. Ini adalah pemahaman yang salah dan hujah tanpa dalil. Bahkan dalil menunjukkan hal sebaliknya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, suatu ketika aku sakit, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku untuk membesukku dengan Abu Bakar, keduanya dengan berjalan kaki. Keduanya mendapatiku pingsan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu mencurahkan air wudunya kepada diriku. Maka aku pun siuman, dan ternyata ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan berkenaan dengan hartaku? Apa yang harus aku selesaikan berkenaan dengan hartaku? Beliau tidak menjawabku sama sekali hingga turun ayat tentang waris. Ibnu Hajar berkata, sekedar kesadaran orang sakit akan kedatangan orang yang membesuknya tidak menjadi pokok disyariatkannya membesuk orang sakit. Karena dibalik semua itu, membaguskan hati keluarganya. Ada apa-apa yang diharapkan dari pembesuk berupa keberkahan doanya ketika meletakkan tangannya di atas orang yang sedang menderita sakit, mengusap pada tubuhnya serta meniupnya ketika memperlindukannya, dan lain sebagainya. Kemudian di antara adab membesuk orang sakit pula, yaitu boleh membesuk orang musyrik demi suatu kemaslahatan. Sebagian ahli ilmu membenci membesuk orang kafir karena dalam membesuk adalah kehormatan. Sebagian yang lain memperbolehkan membesuknya jika bisa diharapkan keislamannya. Pendapat ini lebih dekat kepada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an telah meriwayatkan bahwa seorang anak Yahudi berbakti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari anak ini jatuh sakit, maka dia didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membesuknya. Beliau bersabda, "Aslim," kata Rasul, "masuklah kamu ke dalam Islam." Maka ia pun masuk Islam. Dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari ayahnya berkata, ketika kematian telah datang kepada Abu Thalib, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya lalu bersabda, "Qul la ilaha illallahu kalimatan uhajjulaka biha indallah." Ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, suatu kalimat yang aku akan gunakan untuk menyampaikan alasan untuk engkau di sisi Allah. Ini adalah di antara adab membesuk orang sakit. Kemudian di antara adab membesuk orang sakit pula, yaitu pemilihan waktu yang tepat untuk membesuk orang sakit. Diperbolehkan membesuk orang sakit di waktu kapanpun, di malam hari atau di siang hari selama tidak kesulitan atas mereka. Karena di antara makna besuk meringankan beban orang sakit dan menenangkan hatinya dan bukan mempersulitnya. Waktu berkunjung berbeda-beda sesuai dengan masa dan tempat. Kadang-kadang besuk di malam hari di waktu yang longgar, akan tetapi yang demikian tidak disukai di masa yang lain. Al-Marwazi berkata, aku bersama Abu Abdillah membesuk seseorang yang sedang sakit pada malam hari di bulan Ramadan. Kemudian ia berkata kepadaku, pada bulan Ramadan orang sakit dibesuk pada malam hari. Sedangkan di siang hari, kebiasaan orang adalah melakukan tidur siang dan beristirahat. Al-Asrom berkata, dikatakan kepada Abu Abdillah, fulan jatuh sakit. Ketika pertengahan hari, pertengahan siang hari di musim panas, maka ia berkata, ini bukan waktu besuk. Tempat juga menjadikan pertimbangan dalam membesuk orang sakit. Waktu tertentu yang dikenal dan dibiasakan oleh warga negeri ini untuk membesuk orang sakit, kadang-kadang tidak demikian halnya yang dibiasakan di negeri yang lain. Kemudian selanjutnya, di antara adab-adab membesuk orang sakit, tidak berlama-lama ketika membesuk orang sakit. Pembesuk seharusnya tidak berlama-lama duduk atau tinggal di dekat orang sakit, karena orang sakit itu disibukkan oleh sakit dan penderitaannya. Tidak berlama-lama yang dilakukan oleh pembesuk di dekatnya akan menambah rasa sakitnya. Oleh karena itu, di antara cara besuk yang bagus adalah meringankannya, yaitu tidak berlama-lama. Dari Ibnu Tawus, dari ayahnya berkata, sebaik-baik besuk itu adalah yang paling tidak lama. Sedangkan Al-Auza'i berkata, aku berangkat menuju Basrah karena aku hendak bertemu dengan Muhammad bin Sirin, namun aku jumpai dia sedang sakit perut. Maka aku masuk untuk membesuknya dengan berdiri. Asy-Sya'bi berkata, besuk yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti dari pedusunan memberatkan keluarga orang yang sedang sakit karena penyakit dari sahabatnya itu. Mereka datang bukan pada waktu-waktu yang tepat dan datang dengan berlama-lama dia duduk. Akan tetapi harus diketahui bahwa jika orang yang sedang sakit lebih suka jika pembesuk berlama-lama di sisinya dan ingin sering-sering dibesuk, maka yang lebih utama bagi pembesuk adalah memenuhi apa yang menjadi kesukaan si sakit. Karena demikian akan memberinya rasa suka kepadanya dan menggembirakan hatinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membesuk Sa'ad bin Mu'adz ketika terluka pada perang Khandaq, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dibuat sebuah kemah di dalam masjid agar beliau bisa membesuknya dengan jarak yang lebih dekat. Dan siapa sahabat yang tidak suka keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya atau ziarah beliau sesering mungkin. Kemudian di antara adab-adab membesuk orang sakit, pembesuk harus duduk di dekat si sakit. Pembesuk dianjurkan duduk di dekat kepala si sakit. Yang demikian itu adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amal dan orang-orang soleh sepeninggal beliau. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, seorang anak muda Yahudi seperti yang disebutkan tadi kisahnya, itu benar-benar beliau duduk di dekat anak Yahudi tersebut, sehingga kemudian Rasulullah memerintahkan dia untuk masuk Islam. Melihat ayahnya, kemudian ayahnya mengatakan, ati Abil Qasib ta'ati Abil Qasib, kemudian dia masuk Islam. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membesuk seseorang yang jatuh sakit lalu duduk di dekat kepalanya. Dari Ar-Rabi' bin Abdullah berkata, aku pergi bersama Al-Hasan menemui Qatadah untuk membesuknya. Maka ia duduk di dekat kepalanya dan bertanya kepadanya lalu berdoa untuknya. Berkenaan dengan duduk pembesuk di dekat kepala orang yang sedang sakit memiliki beberapa faedah. Di antaranya, pada perilaku yang demikian terkandung kelembutan-kelembutan kepada orang yang sakit. Di antaranya lagi memudahkan bagi pembesuk untuk meletakkan tangannya di atas orang yang sedang sakit itu, berdoa untuknya dan tiupan atas badannya dan lain sebagainya. Kemudian di antara adab-adab membesuk orang sakit dianjurkannya bertanya kepada orang yang sedang sakit tentang kondisinya dan menjauhkan dari pikiran datangnya ajal. Di antara kebaikan membesuk adalah bertanya kepada orang yang sedang jatuh sakit tentang kondisinya dan apa yang menimpanya. Sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, wuki'a Abu Bakrin wa Bilal radhiyallahu anhuma. Qalat fadakhaltu alaihima. Qultu ya abati, kaifa tajiduka? Wa ya Bilal, kaifa tajiduka?" Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhuma sakit terkena demam. Ia berkata, "Maka aku datang kepada keduanya seraya aku berkata, 'Wahai ayahku, bagaimana engkau temukan dirimu? Dan wahai Bilal, bagaimana bagaimana engkau temukan dirimu?'" Kemudian di antara kebaikan membesuk pula adalah menjauhkan orang yang sedang sakit dari pemikiran tentang kedatangan ajal, seperti dengan mengatakan, "Engkau tidak apa-apa, engkau akan sembuh dengan izin Allah. Sesungguhnya sakit seperti ini bukan bahaya, Allah akan menyembuhkanmu insya Allah." Dan ucapan-ucapan lain semacam itu selama tidak terlihat padanya tanda-tanda dekatnya ajal, banyak membantu sembuh dengan cepat dari sakit. Ini adalah penyembuhan yang mujarab dan kebaikan kepada sesama manusia. Faedahnya, jika orang yang sedang sakit menunjukkan keluhannya, maka tidak terlepas dari dua keadaan. Yang pertama, dalam keadaan sedih dan galau, yang demikian ini tidak diragukan bahwa makruh hukumnya, karena hal itu adalah bukti yang menunjukkan kelemahan keyakinan dan tidak ada keridhaan dengan qada dan qadar Allah. Yang kedua, dalam bentuk menyampaikan informasi tentang kondisinya dengan tidak memperhatikan kepada para makhluk atau bergantung kepada mereka, yang demikian tidak diragukan bahwa boleh hukumnya dan bukti menguatkannya. Dari Al-Qasim bin Muhammad berkata, "Qalat Aisyah, wa ra'sa, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika law kana wa ana hayyun fa astaghfiru laki wa ad'u laki." Faqalat Aisyah, "Wa sukla fa wa sukliya, wallahi inni la'adhunnuka tuhibbu mauti, walau kana dzaka ladzalta akhira yaumika mu'arrisan bi ba'di azwajika." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal ana wa ra'sa." Aisyah berkata, "Aduh, kepalaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demikian itu jika aku masih hidup, maka aku mohonkan ampun kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa untukmu." Maka Aisyah berkata, "Alangkah malangnya aku, demi Allah aku sungguh menyangkamu menyukai kematianku. Jika ini demikian, tentu engkau menjadi akhir hari-harimu adalah dengan berjima dengan sebagian istri-istrimu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan tetapi alangkah sakit ya kepalaku." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Ahmad, kemudian Ibnu Majah, Darimi dan selainnya. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqaku famasastuhu biyadi fakultu innaka latu aku wa'kan syadidan qala ajal kama yuqau kama yu'aku rajulani minkum qala laka ajran qala na'am ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa hatta Allahu sayyiatihi kama tahuttu syajaru warakahu warakaha." Aku masuk ke rumah Nabi SAW ketika beliau terkena demam tinggi. Maka aku mengusap tubuhnya dengan tanganku dan aku katakan, "Sesungguhnya engkau terkena demam sangat tinggi." Beliau bersabda, "Ya, sebagaimana sakit demamnya dua orang lain di antara kalian." Ia berkata, "Bagimu dua pahala." Beliau menjawab, "Ya, tidak ada seorang muslim yang terkena suatu penyakit atau lainnya, tiada lain Allah menggugurkan keburukan-keburukannya sebagaimana sebatang pohon yang menggugurkan daun-daunnya." Kemudian di antara membesuk orang sakit pula, boleh menangis di sisi orang sakit sebagaimana orang yang terlihat, sebagaimana yang terlihat oleh kita dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan boleh. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan dan berkata, ishtaka Sa'd bin Ubadah syakwan lahu fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma'a Abdullah bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, falamma dakhala alaihi fawajadahu fi ghasyati ahlihi faqala qad qada, qalu la ya Rasulullah, fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma ra'al qaumu buka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bakau, faqala ala tasma'una anna Allah la yu'adzibu bidam'il aini wala bihuznil qalbi walakin yu'adzibu bihadha wa asyara ila lisanihi aw yarham wa innal mayyita yu'adzabu bibuka'i ahli alaih. Sa'ad bin Ubadah sangat mengeluh akan sakitnya, maka ia didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membesuknya bersama-sama dengan Abdullah bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Ketika beliau masuk menemuinya, beliau dapatkan ia dalam dekapan istrinya sehingga beliau bersabda, "Apa sudah meninggal?" Beliau menjawab, mereka menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Ketika orang banyak melihat tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menangis. Beliau bersabda, "Apakah kalian tidak mendengar bahwa Allah tidak menyiksa karena air mata atau karena kesedihan dalam hati, akan tetapi menyiksa karena ini?" Ketika itu beliau menunjuk ke dalam kepada lisannya atau menyayangi. Sedangkan mayit tidak disiksa karena tangisan keluarga atas dirinya. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa boleh menangis pada orang sakit, maka kepada orang yang meninggal sudah barang tentu. Akan tetapi tangisan yang tidak ada ratapan di dalamnya karena adanya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meratap. Kemudian selanjutnya di antara adab-adab membesuk orang sakit, dianjurkannya meletakkan tangan di atas badan orang yang sedang sakit. Dianjurkan bagi pembesuk orang sakit untuk meletakkan tangan di atas badan orang yang sedang jatuh sakit dan mendoakannya. Karena mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Battal berkata, dalam meletakkan tangan di atas badan orang sakit adalah sikap berlemah lembut kepadanya dan kesadaran akan sakitnya yang sangat besar, sangat berat, agar berdoa untuknya sesegera sehat kembali sebagaimana yang terlihat, atau mungkin meruqyahnya dengan tangannya dan dengan mengusap atas rasa sakitnya dengan apa-apa yang bermanfaat baginya dari tiupan yang halus jika membesuk adalah seorang yang soleh. Maka aku katakan, yakni Ibnu Hajar, kadang-kadang pembesuk orang sakit itu mengetahui cara penyembuhan sehingga mengetahui diagnosanya yang tepat untuknya. Telah disebutkan juga tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan tangannya yang mulia di berbagai tempat. Di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang lalu, kemudian beliau meletakkan tangannya di atas dahinya, lalu tangannya mengusap di atas wajah dan perutku, lalu berucap, "Allahumma shfi Sa'dan," ya Allah, berilah kesembuhan kepada Sa'ad. Sedangkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang sakit, maka beliau meletakkan tangannya di atas bagian yang terasa sakit lalu berucap bismillah dengan nama Allah. Mudah-mudahan sahabat Ismail Radio dapat memahaminya insyaallah dan bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.